أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, di rubrik bimbingan zikir kita kali ini, kami akan menyampaikan tentang doa ketika keluarga mendapatkan masalah. Ya pendengar yang budiman, Allah Azza wa Jalla mengajarkan Rasulnya doa yang berkaitan dengan hal tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, di dalam Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 41 dan ayat 42. Dengan maksud untuk mengajarkan kepada hambanya, yaitu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, berikanlah ampunan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Ya pendengar yang budiman, penjelasan tentang hal ini adalah doa tersebut baik sekali dibaca dalam berbagai kesempatan agar diri kita dan keluarga kita serta keturunan kita senantiasa taat dan rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Khususnya ibadah sholat yang telah diwajibkan. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa doa tersebut dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika ia baru saja memohon agar kota Mekah dijadikan kota tentram, aman, dan anak turunannya diselamatkan dari menyembah berhala. Lebih detail lagi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bisa dilihat dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 41 dan ayat 42. Nah, pendengar yang budiman, demikianlah doa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga dapat diamalkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.